Dan hari ini kita akan sama-sama bahas dengan gurunda kita, sudah hadir di tengah-tengah kita Bapak Ibu semua. Kita akan sama-sama bahas bersama Ustadz Adi Hidayat. Tafadhol Ustadz. Oh gitu ya. Boleh yang sebelah sini mungkin ya. Nih kan nanti kita nulis kianya. Ini agak mundur dikit mungkin. Nah gitu maksudnya. Sekedik deh yang. Ya aman ya. Oke aman. Sip ya. Sambil diinformasikan kepada saudara-saudaranya yang tidak bisa hadir, boleh bisa live streaming di Facebooknya Akhyar TV ya, atau pakai satelit juga ada. Jadi boleh diinformasikan yang belum update status, sok atunya. Alhamdulillah ya, kajian doi ayona padahal tadi tisoreang. Ya. Kita makan syiar bukan ria ya, tapi pengen dilihat sedikit lah gitu. Biar orang teh tahu, orang bisa menyaksikan juga hari ini. Orang-orang yang tidak bisa hadir, insya Allah ada live streamingnya juga, ya. Sambil di enak-enak, silahkan Bapak Ibu ya, posisinya di nyaman-nyaman. Insya Allah kita akan bahas hari ini pemetaan hidup dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagian yang kedua. Kalau belum sempat yang bagian pertamanya, bagian pertamanya bolehlah dicek ya. Di Akhyar TV biasanya banyak langsung upload ya. Itu dia. Kepada Ustaz Adi, mangga ya, dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku, alhamdulillah hari ini kembali kita diberikan kesempatan untuk menunaikan ibadah di masjid ini, Masjid Habibur Rahman dari PT Dirgantara Indonesia di wilayah Bandung, Jawa Barat. Kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua dan juga memberikan keberkahan pada masjid ini sehingga banyak manfaat bisa didapatkan di masjid yang telah dibangun ini. Barakah artinya ziyadatul khair, bertambahnya manfaat dari sesuatu. Masjid penuh berkah artinya masjid yang penuh banyak manfaatnya. Dan jangan salah, masjid dalam Al-Qur'an ketika disebutkan fungsinya itu selalu disandingkan dengan kalimat kemakmuran, sehingga kemudian disusun Dewan Kemakmuran Masjid, disingkat jadi DKM. Kata makmur berasal dari kata amara, ya'muru. Ya'muru, kalau terus-terusan makmur itu menggunakan bentuk fi'il mudhari, progresif dia, terus ya'mur. Turun Quran surah ke-9 ayat ke-18, innama ya'muru masajidallah, sungguh yang memakmurkan masjid Allah itu. Makmur dari kata al-umru, amara ya'muru umran, sesuatu yang melahirkan manfaat. Di seakan-akan Allah memberikan pesan dalam Al-Quran, kalau Anda kemudian terlibat dalam kemakmuran masjid, maka carilah kegiatan-kegiatan yang bermanfaat di masjid itu. Jadi bukan ramai makmur itu, tapi hal-hal yang bermanfaat. Dari situ dilekatkan kepada seluruh aktivitas kita dalam kehidupan. Diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, memang agak sedikit kurang tajam. Ya, umur itu sebetulnya asalnya bukan usia. Kalau usia itu ajal namanya. Ajal, batas hidup seseorang. Ya, kalau sudah tiba ajalnya, dia tidak bisa dimajukan, juga tidak harus dimundurkan. Ya, sia-sia orang bunuh diri, enggak ada kerjaan. Kalau udah waktunya meninggal, meninggal aja gitu. Ya, dia enggak akan maju, enggak akan mundur. Quran surah ke-7 ayat 34, fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Wa likulli ummatin ajal, setiap umat punya ajal, batas akhir usia kehidupan. Kalau sudah tiba ajalnya, enggak bisa maju, enggak bisa mundur. Tiba dia. Itu yang disebut dengan akhir dari batas usia kehidupan kita. Cara mengisinya disebut dengan umur, segala hal yang bermanfaat. Kalau Anda ditanya berapa umurnya, itu bukan sekedar berapa usianya, tapi maksudnya dari umur itu berapa yang sudah bermanfaat dalam kehidupan. Anda jawab misalnya, saya 40 tahun sekarang umurnya. Nah, pertanyaan baliknya itu lisan itu dititipkan oleh Allah dengan kalimat tadi untuk mengevaluasi selama 40 tahun sudah berapa banyak memberikan manfaat dalam kehidupan. Karena itu kalau kita telisik semua fungsi hidup yang melekat pada anggota tubuh kita, itu di Quran kalau dipaparkan bukan sekedar diinformasikan ini mata, ini lisan, ini tangan sampai ke kaki, tapi semua fungsinya langsung dijelaskan dengan hal-hal yang bermanfaat. Kalau mata fungsinya melihat yang bermanfaat, baik-baik, Allah. Kalau lisan bicara yang baik-baik, kalau tangan digunakan pada yang baik-baik, sampai ke ujung kaki. Itu maksudnya. Ya, dengan demikian, kita bermohon pada Allah Subhanahu wa taala, semoga setiap masjid ketika dihimpun dengan DKM, Dewan Kemakmuran Masjid, banyak hal-hal yang bermanfaat bisa dilahirkan di masjid yang dimaksudkan insyaallah. Ya. Karena itu di zaman Nabi, masjid bukan hanya digunakan sebagai tempat sholat. Ada tempat untuk mengajar, ta'lim. Ya, ta'lim itu mengajar, bukan belajar. Kalau belajar ta'allum namanya. Orangnya disebut dengan mu'allim, pengajar. Kalau pembelajar muta'allim. Akhi mau kemana? Mau ta'lim dulu. Berarti antum mau ngajar. Saya pulang. Ya. Ta'allum itu yang belajar. Ta'lim itu mengajar. Tempat zaman Nabi ada. Sudah selesai desain masjidnya. Digunakan kemudian wilayah untuk sholat. Sebagian kalau kita datang dari arah menghadap ke Raudhah, karpet hijau itu, masuk ke wilayah karpet merah, itu sebelah kirinya ada yang disebut dengan daerah Ahlus Suffah, tempat para pembelajar. Semakin banyak bergeser agak ke belakang. Nah sekarang kalau antum masuk ke Masjid Nabi, Masjid Nabawi, sebelum karpet merah itu ada wilayah yang atapnya terbuka ke atas, bagian pertama. Nah itu dulunya tempat para pembelajar zaman Nabi SAW, belajar kepada lingkungan pembelajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya bermohon pada Allah nanti yang belum umrah atau haji semoga disegerakan insyaallah ya. Nanti bisa lihat antum wilayah-wilayah itu. Nah, kalau antum main umrah misalnya ke sana atau haji ke Madinah, biasanya kan suka ada ziarah kan ke Kuba itu. Ya, ke Kuba. Nah, ke Masjid Kuba itu kalau antum datang ke sana, masuk tunaikan salat 2 rakaat, biasanya suka keluar kan dari masjid. Keluar, Anda masuk ke wilayah dekat Taman Air Mancur. Jadi kalau ini misalnya wilayah masjidnya, ini tangga, tas naik, ada yang lewat bis ke sebelah belakang, ini wilayah sambungan yang baru. Nah, kalau bisa salatnya tidak di tempat yang ini, kalau ini wilayah sambungan baru. Yang di sini masjidnya, sini ada pintunya, sini graffiti, tulisan ya, warna abu-abu tentang hadis Nabi, riwayat At-Tirmidzi, keutamaan salat di Kuba. Ini pintu untuk perempuan di sini. Jadi begitu antum keluar lewat sini, lurus. Nah, ini ada daerah taman sedikit. Ke sini naik sedikit, ini ada tukang kurma, tukang coklat, gerobak di sini. Nah, naik ke sini. Nah, yang di sini ada Taman Air Mancur sebelah sini. Ini jalan. Bisa lewat sini, lewat sini. Begitu antum naik ke sini, di sini ada ma'rad. Ya, museum di sini, ma'rad, Ma'radul Iman namanya. Masuk ke sini. Begitu masuk ada penjaga namanya Abdul Wahid. Dia pakai tongkat, salah satunya kaki kanan bermasalah, ya. Antum masuk ke sini dia pakai rompi biasanya. Masuk lurus mentok sini, ini tempat penerimaan, jualan buku, jualan CD macam-macam. Ke sini masuk belok kanan sebelah sini. Di sini ada miniatur kehidupan Madinah tempo dulu. Dijelaskan masjidnya seperti apa pemetaannya. Kemudian suku-suku di Madinah apa saja, Aus itu siapa, Khazraj itu siapa, berapa lama mereka berselisih, siapa kakek moyang mereka, nenek moyang mereka siapa, sampai ke bawahnya. Nah, sayang kalau sudah sampai ke sana cuma kemudian ke sini keluar dan naik bis lagi. Sediakan waktu untuk ke sini sebentar, cuma lihat saja. Antum lihat, antum dapatkan pengetahuan yang cukup menambah wawasan kita. Selain tentunya museum yang terletak di samping Masjid Nabawi itu. Itu gambaran. Nah, sekali lagi mudah-mudahan hari ini pun kita mendapat bimbingan dari Allah untuk mempelajari aspek kehidupan kita sehingga hari-hari kita lebih baik daripada hari sebelumnya insyaallah. Nah, tidak cukup dengan amin, kita mulai dulu pelajaran kita insyaallah. Baik, sekarang kita mulai. Hari ini adalah sesi kedua dari pembahasan di pertemuan yang lalu, melanjutkan tentang materi pemetaan hidup dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Materi ini ditampilkan untuk memberikan bimbingan lebih detail kepada kita bagaimana cara menjalani kehidupan di tiga alam sampai dengan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, alam itu yang sekarang kita alami dengan alam dunia, kemudian ke alam kubur sampai dengan ke alam akhiratnya. Persoalan terbesarnya ada orang hidup di dunia, maaf sekali, bahkan tidak paham bagaimana cara menjalani kehidupannya. Sehingga dia tidak siap, telah kita bahas di pertemuan lalu. Dia hanya berasumsi hidupnya di dunia saja, atau yang paling menyedihkan dia sadar dia akan meninggal, wafat kembali kepada Allah, tapi dia tidak menyiapkan pola hidup dengan memberikan jaminan bekal untuk bekal kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dunianya terang, baru masuk ke alam kubur sudah gelap. Ada yang dunianya kaya, baru masuk ke alam kubur sudah tersiksa. Ada yang bahkan dunianya fakir, ternyata di alam kuburnya kaya banget. Ada yang sampai akhirat mendadak jadi jutawan, miliuner, sampai dengan ahli surga yang sangat luar biasa. Pertanyaannya, Anda mau pilih yang mana? Kaya dunia, fakir akhirat, atau fakir dunia, kaya akhirat? Pilih mana? Tidak ada pilihan ketiga dan gak usah maksa. Nah, kalau memungkinkan memilih yang ketiga, kita dapatkan. Tapi ternyata pilihan itu bukan pilihan, karena Allah sudah langsung memberikan petunjuk kepada kita. Kalau Anda bisa kaya dunia dan bahagia akhirat, kenapa Anda tidak memilih keduanya? Karena itulah diturunkan bahkan ayat doa untuk mewujudkan apa yang kita impikan itu. Dunianya bahagia, mendapatkan banyak kebaikan, akhiratnya pun mendapatkan jaminan kemuliaan. Maka jadilah doa yang Anda hafalkan itu, dan bahkan kemudian kita sering bacakan Al-Baqarah ayat 201. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzabannar. Dikenalah kemudian dengan doa sapu jagat yang bahkan orang Arab pun tidak mengetahuinya. Baik, kita mulai bahasan kita. Saya ingin tekankan kembali pemetaannya. Sekarang kita ambil sesi bagian yang keduanya. Saya akan mulai, saya coba turunkan dulu dengan menuliskan apa yang kemarin telah kita bahas. Sekarang kita turunkan bagian-bagiannya. Boleh saya hapus dulu ini? Boleh, baik. Jazakallah khair. Baik, pertemuan lalu, teman-teman masih ingat? Sambil kawan kita membantu kita untuk menghapus. Di pertemuan lalu telah kita bahas, ingat baik-baik ya, ingat sekali, bahwa hidup kita setidaknya akan dijalani sampai di tiga alam utama. Oh. Pertama, dunia yang sekarang sedang kita alami. Masih ingat teman-teman, dunia itu sifatnya, tempatnya disebut dengan ardun, pertemuan yang lalu. Ingat, ardun tempatnya, setiap yang dipijak. Di kita mijak ini ardun, kita mijak di pasar ardun, di kantor ardun. Walaupun kita sedang keluar, jalan-jalan keluar dari bumi, misalnya, ya ada di bulan ataupun semacamnya yang lain, itu ketika dipijak dia ardun juga. Sifatnya disebut dengan dunia, dari kata dana, yadnu, dunuan, wa dunyaan. Sesuatu yang singkat, cepat. Karena itu semua kehidupan di tempat yang sedang kita pijak ini, sifatnya berlangsung cepat. Seringkali Anda merasakan, kayaknya baru kemarinnya kita ketemu di sini. Iya, sudah ketemu lagi. Kayaknya baru kemarin kita sekolah di TK itu ya. Iya, sekarang sudah punya cucu 30. Ya, adik banyak menyebar. Selalu ada, kayaknya baru kemarin, kayaknya baru kemarin, kayaknya baru kemarin kita kajian, sekarang ketemu lagi. Padahal kemarin malam, sekarang siang. Ya, selalu ada kayaknya, kayaknya, kayaknya. Itulah dunia. Sesuatu yang singkat, cepat, melesat. Ini alam pertama. Ardun tempatnya, sifatnya disebut dengan dunia. Nah, jangan sampai lalai dalam kehidupan ini, karena kita sedang menyiapkan visi untuk alam kedua dan selanjutnya. Selesai ini, kita akan berpindah. Pindahnya naik ke alam yang lebih tinggi, disebut dengan akhirah. Akhirah, akhirat, akhir dari setiap perjalanan. Ya, akhir sesuatu yang belakangan. Kalau pakai tak, itu sudah ada yang belakangan lagi. Gak ada lagi yang lain kecuali yang ini. Jadi kalau antum sudah sampai sini, gak akan ada perjalanan lagi. Sudah selesai. Gak akan pindah-pindah lagi. Antara dunia dengan akhirat, ada alam pertengahan yang disebut dengan barzah. Pemisah. Pemisah. Akhirat dengan dunia. Tempatnya, pisahannya disebut dengan barzah. Tempat sementaranya disebut dengan qabrun. Kuburun sifatnya. Kubur. Afala ya'lamu idza ma bu'thira fil kubur. Idza bu'thira ma fil kubur. Wa husila ma fis sudur. Kubur. Nah, sekarang, awas ya. Sekali lagi, tolong jangan sampai luput bahwa kita itu akan pindah dari satu tempat ke tempat lain. Jangan dikira abadi, karena ini bukan abadi. Dia tidak punya sifat tak ini. Ini bukan alam terakhir, ini yang terakhir. Dan dia tidak menggunakan sifat tak. Artinya pasti orang yang hidup di sini pasti pindah ke sini dan akan mampir di sini. Sudah pasti. Kalau gak percaya, tunggu aja masanya. Ya, satu saat pasti. Mau atau tidak, itu bukan pilihan. Tapi Anda pasti pindah. Sekarang bagaimana caranya mempersiapkan dari sini, punya bekal pindah ke sini. Dari sini pun sebagai persiapan punya bekal yang positif pindah ke sini. Karena ada orang yang hidup di sini tapi tidak menyiapkan bekal untuk pindah ke sini. Ya. Nah, sekarang saya teringat dulu waktu cerita-cerita yang sampai bahkan jadi tulisan waktu Profesor Dr. Eyang B.J. Habibie itu. Beliau menulis buku Habibie dan Ainun, kan? Dan di akhirnya menceritakan bagaimana saat istri beliau yang tercinta kemudian wafat dan merasakan kehadirannya seakan-akan hidup, ya cuman beda dimensi, beda alam dan sebagainya. Itu ayatnya ada di Quran tuh. Kalau hidup kita dipakai dengan benar, seperti apa yang akan nanti kita bahas, nanti Allah memberikan kenikmatan lebih besar ketika di alam kubur. Terasa kenikmatannya luar biasa, lebih daripada alam dunia. Dan yang dikubur ini, kalau dia bisa lagi naik ke dunia, kalau dia bisa, dia akan memberikan kabar kepada yang hidup. Kalau bisa cepat sini, di sini lebih enak. Lebih enak di sini. Bagaimana amalannya? Nanti kita bahas satu persatu. Nah, itu ada ayatnya, di antaranya Quran surah ketiga, ayat 169 sampai 172. Ada lagi di Quran surah kedua, ayat 153 sampai 154. Nanti kita lihat turunan-turunannya. Nah, pertemuan terakhir kemarin, kita membahas orang yang visi hidupnya itu panjang, kata Allah dalam Al-Quran, maka dia akan punya peta kegiatan hidupnya disiapkan untuk mencari bekal ketiga alam ini. Di dunianya dia bahagia, normal, seperti kita beraktivitas. Tapi saat wafat, aktivitasnya mengantarkan pada bekal alam kuburnya, plus jadi poin akhiratnya. Nah, Nah, cara berpikirnya yang seperti ini ada di Quran surah ke-59 ayat 18. Sudah kita bahas kemarin. Ya, awas hati-hati, kalau Anda merasa beriman, maka semua orang beriman kata Al-Quran mesti punya visi seperti ini. Kalau ada yang tidak beriman, barangkali tidak kita pikirkan. Tapi kalau ada orang beriman kemudian tidak punya visi seperti ini, maka ada sesuatu yang salah dalam pemetaan kehidupannya. Awas, ya ayyuhalladzina amanu. Hei orang-orang yang sudah merasa punya iman. Loh. Ayat ini untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, ittaqullah. Ayo cepat tingkatkan takwamu kepada Allah. Kamu mesti khawatir. Di antara makna takwa ada kekhawatiran kalau tidak mendapatkan yang terbaik dari Allah. Kamu pasti masih meningkatkan nilai-nilai kebaikan. Lihat kalimatnya. Wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Bagian dari takwa itu setiap diri kalian yang beriman mesti menyiapkan pemetaan kehidupan sampai ke God. God yang dimaksudkan kata para ulama tafsir sampai dengan alam akhirat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bikinlah pola kegiatan saat antum hidup ini sampai kembali kepada Allah. Nah, pertemuan lalu kita telah berhenti di titik bagaimana cara menurunkan kegiatan sampai kembali kepada Allah di ujung akhiratnya. Ya. Kita turunkan dari sini. Kalau di akhirat tempat kita di mana insyaallah? Di mana? Surga. Alhamdulillah. Siapa yang mau ke surga? Alhamdulillah. Baik. Selain surga ada apa? Wah, kamu masyaallah. Kenapa jawaban neraka lebih kencang dibandingkan surga? Awas hati-hati tuh. Hati-hati ya. Di antara neraka dengan surga ada yang disebut dengan A'raf namanya. A'raf, tempat yang tinggi terletak antara neraka dengan surga. Untuk menjadi tempat bagi orang yang belum cukup bekalnya ke surga dan tidak cukup juga bekalnya ke neraka. Di antara dua itu. Itu ada di surah ke-7 Al-A'raf, ayat dari ayat ke-45 sampai dengan ayat ke-49. Itu kisahnya. Di amalan baiknya solehnya 50%, amal salahnya 50%. Di mau ke surga belum cukup, ke neraka juga enggak layak. Disimpan kemudian di satu tempat namanya A'raf. Di saat masuk ke sini, dia melihat orang-orang di surga pengin cepat ke surga dan tak sanggup melirik ke arah neraka karena mendengar jeritan aja udah takut. Jangankan di neraka lah, antum malam-malam keluar dari sini atau siang-siang, di belakang ada yang teriak. Oh, nengok enggak? Belum tentu nengok. Nah, orang ini nanti memohon kepada Allah saking takutnya. Ya Allah, mohon ya Allah, minta rahmat Allah. Dengan rahmat Allah diangkat dan dipindahkan dia ke surga. Setelah proses hisab selesai. Satu harinya 1000 tahun. Ini. Nah, sekarang ini kita simpan aja. Kita fokus ke sini. Perhatikan cara memetakannya. Saya ringkas di pertemuan lalu. Jadi cara berpikir amalannya bukan dari sini. Caranya turunkan dulu orientasi surga kita di akhirat nanti. Dari sini nanti baru diturunkan dalam bentuk amalan. Ini yang kita keluarkan dalam aktivitas dunia kita. Ya. Masih ingat pertemuan lalu? Saya katakan secara umum gambaran surga di Quran kan ada 4 kelas. Dari 4 ini turun lagi kepada detailnya. Pertama, kelas yang VIP itu yang bersama Rasulullah SAW. Dengan semua para nabi dan orang soleh. Saya langsung cepat saja. Quran surah ke-4 ayat 69. Yang kedua, surga di taman surga. Ya, Quran surah ke-51 ayat 15 sampai dengan 23. Yang ketiga, yang tempatnya seluas langit dan bumi. Quran surah ke-3 ayat 133 sampai 134. Yang keempat, hanya disebutkan surga aja dengan keindahan-keindahannya. Tapi enggak spesifik seperti yang ini. Ya, ada yang seluas langit dan bumi, ada yang di taman, ada dengan para nabi. Yang keempat cuma disebutkan dapat kabar gembira masuk surga, di bawahnya mengalir sungai-sungai keindahan. Misal, seperti Quran surah ke-2 ayat 25. Nah, ini 4 poinnya, 4 tipikal utama klasifikasi dari surga. Dari sini nanti akan diturunkan lagi. Ada yang namanya Aden, ada yang nama Firdaus, ada yang namanya macam-macam. Nanti bahkan ada orang yang saat dia melakukan amalan, dia bisa mengunjungi semua tempat-tempat di surga. Hebatnya, dia gandeng semua keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, suami, istri, sampai dengan ke anak cucunya. Dia masuk dari pintu surga, dimulai dari surga Aden, dan masuk melalui semua pintu surga sampai ke tingkat yang paling tingginya. Ada orang itu. Dan saya bermohon Anda menjadi bagian darinya insyaAllah, termasuk kita semua. Nah sekarang pemetaannya, kalau ini kita berikan kelas misalnya VVIP, yang ini kelas VIP, misal yang ini kelas bisnis, misal saja, yang ini kelas ekonomi, misal. Nah kemarin kita sepakat saat kita masih berada di Salman, bahwa kita akan menurunkan polanya dari surga ini dulu sebagai tujuannya. Antum mau masuk surga mana? Kalau surganya sudah kita petakan, turunkan amalan penghuni surga ini ke dunia. Maka amalan itulah yang kita siapkan nanti menjadi bekal sekaligus untuk capaian terakhir kita di sini. Jadi bukan mengerjakan amalan dulu di sini, pengen ke surga tapi surganya enggak jelas. Mau surga yang mana? Nah kebanyakan orang kalau ditanya suka enggak jelas. Nanti di akhirat kemana? Surga. Surganya mana? Dia enggak bisa jawab. Kalau antum tidak menyiapkan dari sekarang, kayak orang lah mau ikutan UMPTN tapi enggak jelas mau ke kampus mana. Kan tidak fokus dari pekerjaan yang dia lakukan. Ikut bimbelnya enggak fokus, belajarnya enggak fokus, yang penting diterima di kampus mana aja. Nah, hal semacam itu akhirnya tidak membuat sasarannya lebih akurat. Ya, sama. Naik taksi, ditanya sama supir taksi, kemana mas? Terserah bapak deh, kemana aja. Wow, kan enggak bisa seperti itu. Ya, paham ya? Nah, kembalikan ke sini, saya mau lihat ada perubahan enggak? Kita pilih mana surganya, kita tetapkan dulu. Satu, dua, tiga, atau empat? Pilih mana? Satu, dua, tiga, empat. Yang satu, angkat tangan. Satu, dua, tiga, empat. Masya Allah. Oh, dia nggak lihat sana ya, saya nulis satu dari mana tuh. Baik. Yang satu, surga biasa. Oh, nggak jadi. Oh, jadi maksudnya. Ya. Sudah, jadi antum pilih mana? Satu, dua, tiga, empat. Pilih mana? Hah? Satu atau empat? Yang satu angkat tangan. Satu. Yang dua? Dua, ada. Tiga? Tiga. Wah, tidak ada peminat seluas langit dan bumi. Masya Allah. Empat? Ada tuh ya, masih ada manfaat. Baik. Saya sering katakan kalau bikin cita-cita, tolong yang paling tinggi. Jangan nanggung. Kuliah, apa cita-citanya? Sekalian S3, udah. Apalagi pekerjaan, siapa yang paling tinggi? Levelnya direktur, sekalian. Ya, IPK 4, pasang target yang paling tinggi. Surga, yang paling tinggi. Nomor 1, bikin yang paling tinggi VVIP. Jadi kalau kita mencapai target dengan target yang tinggi, effort yang keluar pun kekuatan kita akan maksimal. Ayo terus, gas terus, tingkatkan, maksimalkan, keluar tenaga kita tuh. Tapi kalau kita pasang target yang rendah-rendah, tenaganya pun tidak akan optimal. Apa beda hasilnya? Jelas, kalau pasang target yang ini, kalaupun gak nyampe, nyangkutnya di sini. Tapi kalau antum pasang target di sini, kalau gak nyampe, nyangkut di mana? Ini masalah. Nih, kita turunkan yang ini dulu. Kita pertemuan lalu sampai sini. Saya pengen masuk surga kelas VVIP bersama golongan-golongan terbaik. Ada 4 golongan yang akan bersatu dengan kita di surga ini. Ya, kita buka Quran surah ke-4 ayat 69 dan ini adalah awal dari inti pembahasan kita dalam pertemuan siang hari ini. Wa may yuti'illah war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim. Satu, minan nabiyyin. Semua nabi. Was-siddiqin. Orang-orang terbaik, orang jujur. Was-syuhada, para syuhada. Was-salihin, semua orang-orang saleh. Dengan ukuran amalan tertentu. Nah, jadi nanti kelas yang pertama ini cuma 4 golongan yang tinggal di situ. Imma semua para nabi, orang-orang terbaik, siddiqin, diartikan sekarang dengan jujur. Jujur ini nanti bukan jujur cuman, bukan hanya dalam bentuk sikap, bukan. Nanti kita lihat, ada jujur dalam masalah ibadah, ada jujur dalam masalah akidah, ada jujur dalam masalah muamalah. Jangan dikira antum jujur pada manusia, tapi gak jujur pada Allah, gak akan masuk antum ke sini. Gak akan masuk. Puasa itu butuh kejujuran. Hati-hati, sholat butuh kejujuran. Ada orang puasanya jujur, sholatnya gak jujur. Puasanya puasa Daud, sholatnya ikut sholat Daud. Nah, itu yang gak bagus. Puasa Daud kan jelas. Ya, hari ini puasa, besok tidak. Lusa puasa, selanjutnya tidak. Sholat Daud gak ada. Subuh sholat, duhur tidak. Asar sholat, maghrib tidak. Ya. Nanti kita lihat. Syuhada, nanti kita lihat. Bagaimana cara mencapai ini. Saleh, kita akan lihat. Poinnya adalah, orang yang masuk ke sini hanya 4 golongan saja. Tidak ada yang kelima dan yang selanjutnya. Nah, sekarang, kalau kita berharap masuk ke sini, bertetangga dengan 4 orang mulia ini, semua nabi, dari awal nabi sampai akhir nabi, sampai dengan seluruh golongan ini, apa amalannya? Ini yang kita turunkan ke bumi, supaya bisa menjadi bekal persiapan di alam kubur, sampai kembali mendapatkan surga yang dirindukan itu. Baik, turunkan amalannya. Di sini kita berhenti pertemuan lalu, kita teruskan. Amalannya adalah, wa may yuti'illaha war rasula ta'atallahi war rasul. Ini amalannya. Ta'atallah war rasul. Dan menggunakan man kalimatnya. Man. Ismun mausul. Yadullu ala al-fardiyah wal-amiyah. Kata sambung kadang menunjuk kepada objek atau bahkan subjek, umumnya digunakan sebagai bentuk singular, tunggal, mufrad. Tapi kadang-kadang yang mufrad ini bisa ngajak banyak orang jamak. Di asalnya menunjuk satu orang. Kalau ada man dalam bahasa Arab, lawannya alladzina. Kalau alladzina itu semuanya. Semua. Kalau man asalnya menunjuk pada satu personal, tapi orang ini bisa mengajak banyak orang. Seakan-akan Allah memberikan bocoran pada kita, surga ini diberikan kesempatan pada setiap hamba Allah yang menginginkannya. Setiap Anda punya kesempatan. Mau laki-laki, mau perempuan, besar, kecil, tua, muda, gak peduli dalam urusan dunia apakah Anda orang kaya, orang cukup, ganteng, cukup, cantik, dan semacamnya. Apakah Anda pengusaha, Anda ustad, Anda bukan ustad. Anda punya kesempatan asal menurunkan amalannya. Ustadz juga kalau gak mengamalkan amalan ini gak akan masuk ke sini. Antum bukan ustadz, mengamalkan amalan ini bisa masuk antum ke situ. Dan hebatnya man, Anda bisa menyiapkan amalan yang dengan amalan itu bisa mengajak orang-orang terbaik di hidup Anda untuk digandeng tangannya masuk ke sini. Nanti kita turunkan ayatnya. Nah, apa amalannya bagi yang diberi kesempatan itu? Maaf ya, kalau saya sudah sampaikan sekarang ayatnya, amalannya ada, antum gak masuk ke situ, jangan salahkan ayatnya. Antum sendiri kenapa tidak memilihnya? Jika ada orang gak masuk ke situ, yang salah bukan Allah. Yang salah orangnya, dia tidak mau memanfaatkan itu semua. Nah sekarang apa amalannya? Mumpung masih hidup, kita ingin maksimalkan. Wa may yuti'illaha war rasul. Ta'atullahi war rasul. Ta'at. Kalau disebutkan kata kerjanya, jadi ta'ah. Kalau pekerjaan itu terus berlangsung, tidak pernah berhenti. Dan sifatnya, kalau dalam bahasa Inggris mendapatkan 3 sifat utama, present, continuous, dan future. Terus gak pernah berhenti. Progresif sifatnya. Maka tambahkan kemudian, ya, di depan kata kerja asalnya. Ta'ah. Tambah ya di depannya. Kalau ya-nya masuk, kemudian alif yang ini dirubah menjadi ya lagi. Ta'a, jadi ata'a yuti'u. Man-nya masuk, buang kemudian ya-nya. Di yuti'i, untuk menunjukkan sesuatu dikerjakan dengan cepat. Ya-nya menunjuk sesuatu yang terus-menerus, continue. Ain-nya yang menghilangkan ya-nya, menunjuk yang pada sesuatu yang dikerjakan dengan cepat tanpa ditunda. Lihat musafnya supaya nyambung. Ini dalam kajiannya. Kalau Anda terjemahkan dengan baik, wa may yuti'illah wa rasul, dan saya berikan kesempatan pada siapapun, besar, kecil, tua, muda, laki-laki, perempuan, apapun statusnya saat di dunia. Ayo, lakukan amalan taat kepada Allah dan Rasul. Lakukan ini secara kontinu dan jangan ditunda. Kalau sudah tahu amalannya, cepat kerjakan. Misal, Anda dapat amalannya sekarang. Nih, kerjakan. Wa may yuti'i, ya-nya dibuang. Kalau ya-nya masih ada, yuti'u, itu masih agak lambat. Kaidahnya di ilmu bahasa, ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil makna. Kalau satu huruf bertambah, prosesnya bertambah. Maknanya agak panjang, lebih meluas. Tapi kalau salah satu hurufnya dibuang sehingga terasa lebih pendek, itu menunjukkan salah satu maknanya, prosesnya berlangsung dengan cepat. Wa may yuti'illah wa rasulah. Siapa yang mau menaati Allah subhanahu wa ta'ala secara terus-menerus, tanpa putus. Dan itu dilakukan dengan cepat. Begitu mendengar, kerjakan. Begitu melihat, lakukan. Begitu mencerna, kerjakan. Itu yang dimaksud dengan yuti'i pada kalimatnya. Dan semua dikerjakan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini sebentar, paham? Jadi kalau kita simpulkan dengan cepat, amalan besarnya adalah taat pada semua ketentuan Allah dan Rasul. Taat pada aturan Allah dan Rasul. Dengan menjaga semua ketaatan itu sampai wafat. Dan dikerjakan tanpa ditunda-tunda. Nanti kita lihat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat. Awak, salat bagian dari bukti ketaatan kepada Allah. Anda ingin masuk surga yang pertama ini, setiap ada panggilan sholat, terus lakukan. Jangan sekarang sholat, besok tidak. Dan bedanya penghuni surga yang ini, begitu muncul panggilan sholat, dia tidak akan menunda-nunda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Zuhur, langsung siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asar, langsung siap-siap. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maghrib, langsung siap-siap. Gak ada penghuni surga yang begini. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adhan nih, baru adhan, belum komat. Terus pengen masuk surga yang kesini, gak akan masuk. Peluangnya cuma yang ini di bawahnya. Kalau yang ini beda. Karena itu dia dimulai dengan huruf ya, menunjukkan pada sifat mudhara'ah. Karena itu kata kerjanya disebut dengan fi'il mudhari, dihilangkan ya-nya untuk menunjuk sesuatu dengan cepat. Awas, kalau Anda baca sesuatu di Quran dengan ilmunya, turunan dari balaghahnya, nahwunya, sarafnya, maka Anda mendapatkan sesuatu yang luar biasa, beda dari ungkapan manusia yang biasanya. Paham? Nah, sekarang taati Allah dengan cepat sesuai petunjuk Rasulullah. Pertanyaannya, apa saja amalan yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan kepada Rasul itu? Karena kan hidup kita ini selama satu hari berapa jam? Belum tentu. Ada yang 3 jam meninggal. Jangan dikira ketika hidup kesempatan Anda 24 jam, belum tentu. Hanya umumnya satu hari 24 jam. Apa yang menjadikan kita bisa mengetahui dalam 24 jam itu, semua amalan kita berada dalam kerangka taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Kita turunkan amalan-amalan ini dan jadi pembahasan kita pada kesempatan siang hari ini, insyaAllah. Bismillah. Baik. Taat kepada Allah dan Rasul dibagi 3 kerangka utama. Ada 3 turunan amalan yang terkait dengan ketaatan pada Allah dan Rasul. 1, ada amalan yang terkait dengan aspek ibadah. Ibadah. Kelihatan tadi belakang? Kelihatan ya? Oh tidak. Baik. Ada yang terkait dengan aspek ibadah. Ibadah. 2, ada yang terkait dengan aspek muamalah. Muamalah. Nanti ada ayat-ayat dalam Al-Quran ketika Anda bermuamalah dibuka dengan ati Allah wa ati Rasul, atau diakhiri dengan ati Allah wa ati Rasul. Larangan tentang riba nanti akan dibuka dengan ati Allah wa ati Rasul. Awas, hati-hati. Sifat-sifat hubungan dengan orang lain nanti kita akan turunkan. 3, 1 adalah ibadah. Dua adalah muamalah. Yang ketiga akhlak. Akhlak. Akhlak ini nanti yang menjadi hiasan saat Anda beribadah juga bermuamalah. Nanti ada. Awas, hati-hati, penghuni surga ini bukan ibadah biasa, bukan muamalah biasa, tapi ibadah dan muamalahnya dihiasi dengan pesona akhlak yang luar biasa. Kita akan lihat dan Anda akan temukan orang-orang ini berjalan-jalan di muka bumi. Ya, satu kita turunkan. Ya Allah, saya pengen masuk surga yang pertama. Bertemu dengan orang-orang terbaik, ada empat golongan. Para nabi, orang-orang jujur yang terbaik, para syuhada, orang-orang soleh. Bagaimana amalannya? Kata Allah, taati Allah dan Rasul. Taati dengan kontinu dan lakukan dengan cepat, jangan ditunda-tunda. Bagaimana detail amalannya ya Allah? Maka diturunkan kemudian secara tiga bagian utama. Satu, ibadah. Kerjakan ibadah dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul. Kerjakan kemudian dalam muamalah. Yang ketiga, hiasi itu semua dengan hiasan akhlak yang mulia. Ibadah, semua aktivitas, saya agak cepat, yang terkait dengan aspek penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua aktivitas yang terkait dengan aspek penyembahan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tahan. Bentuknya, satu, bisa berbentuk ritual. Ritual. Karena itu Allah pernah memperkenalkan bagian dari ibadah ini dalam bentuk amalan ritual. Jadi Allah memperkenalkan namanya, memperkenalkan kalimat ibadah, dan menunjukkan amalan ritualnya. Contoh, Quran surah ke-20, Thaha, ayat ke-14. Kalimat ini disampaikan kepada Nabi Musa alaihi salam. Bahkan para nabi pun melakukan amalan ini. Innani anallah. Musa, saya Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan kecuali saya. Diperkenalkan Allahnya. Fa'budni, sembah saya. Badah. Fa'budni, Quran surah 20 ayat 14. Fa'budni, sembah saya. Ibadah. Bagaimana cara menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholata li dzikri, tunaikan salat. Contoh amalan pertama, salat. Salat. Lihat tuh. Nabi Musa aja salat. Musa kan nabi. Beliau kan rasul. Dekat dengan Allah, sangat disayang Allah, masih diperintahkan oleh Allah salat. Salat. Kalaupun status kamu nabi, tidak ada yang gratis untuk ke surga. Tunjukkan kepada hamba-hamba Allah, tunjukkan pada umatmu. Hei, nabi pun masih sholat. Nabi Isa, sholat. Quran surah 19, ayat 31-33. Nabi Ismail, sholat. Bahkan minta keluarganya sholat. Quran surah 19, ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Nabi Ismail alaihissalam meminta keluarganya semua sholat. Baik. Nabi Zakaria, sholat. Quran surah ketiga, ayat 38-39. Hunalika da'a Zakaria Rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dhuryatan tayyibah. Innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sholat. Nabi Muhammad SAW, apalagi sholat. Bahkan orang yang paling khusyuk, paling soleh, paling kuat dalam sholatnya. Bahkan disebutkan dalam satu riwayat hadis di Al-Bukhari, nomor hadis 2008-2010. An ummil mu'minin. Ya, dari Ummul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Rasulullah SAW menunaikan salat sampai kakinya bengkak-bengkak. Salat. Nabi rasul dekat dengan Allah, disayang Allah, gelarnya Habiballah, surganya terjamin, turun ayat surga sebelum wafatnya, inna atainakal kautsar. Muhammad, saya pastikan kami telah jamin surgamu dengan segala kenikmatannya. Kami jaga kamu dari maksiat, engkau maksum, engkau madbun bil jannah. Tapi semua itu tidak menghentikan Nabi untuk salat. Ditanya oleh Sayyidah Aisyah, limadha hakadha? Bima makna ya Rasulullah, lima hakadha? Alam takun madbunan? Alam takun ma'suban? Kenapa mesti seperti ini? Bukankah engkau dijamin surga dan dijaga dari maksiat? Kata Nabi, afala akunu abdan syakwara? Apa aku enggak boleh menjadi hamba yang bersyukur dengan semua nikmat itu? Nabi, Rasul, keluarga Nabi, keluarga Rasul, yang dekat dengan Allah, semua salat. Antum Nabi bukan, Rasul bukan, keluarga Nabi juga bukan, keluarga Rasul juga bukan. Belum ada jaminan surga, hisab menegangkan, amalan berantakan. Cita-citanya pengen ke surga tingkat paling tinggi, tapi gak mau sholat. Gimana cara memahaminya? Sama dengan orang pengen ikut wisuda, tapi gak pernah pengen kuliah. Kan repot. Mustahil kita bisa mendapatkan itu semua. Jadi kalau Anda ingin mendapatkan ini semua, amalan pertamanya, buktikan bahwa kita bisa menyembah Allah. Ya, ruang untuk penyembahnya disebut dengan sholat. Jadi saat saya, Anda, kita diminta sholat, sebetulnya yang butuh bukan kita. Maaf, yang butuh bukan Allah, yang butuh kita. Itu tawaran dari Allah supaya cepat mengantarkan kita ke surga. Anda kan pengen, tadi saya katakan, siapa yang pengen ke surga ini? Saya. Bagaimana caranya? Kata Allah nih, sholat. Anda yang pengen dikasih amalannya nih, cepat supaya cepat ke surga. Sholat, sholat, sholat, sholat. Makanya ketika Anda ditanya, ya maaf, maaf, azan dikumandangkan, hayya ala sholat. Yuk sholat. Anda tanya, kenapa sih sholat? Hayya ala falah. Dengan sholat itu, mari mendapatkan falah. Apa itu falah? Kebahagiaan yang sejati. Kalau sudah Anda genggam kebahagiaan itu, maka dia disebut menjadi aflah. Berubah nama jadi aflah. Kalau sudah dapat aflah, surga jaminannya. Turun Quran surah ke-23. Lihat ayat 1 sampai dengan ayat ke-11-nya. Qad aflahal mu'minun. Pasti orang-orang beriman itu menggenggam kesuksesan kebahagiaan yang sejati. Apa puncaknya? Ulaika humul warithun. Alladzina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun. Mereka itu mendapatkan kebahagiaan sejati dengan memasuki surga Firdaus dengan segala kenikmatannya. Apa amalan pertamanya? Baca ayat keduanya. Alladzina hum fi salatim khashi'un. Salat. Di ketika kita diminta salat, sebetulnya bukan sekadar ibadah, itu wasilah untuk mengantarkan kita ke surga. Jadi kalau ada orang pengen ke surga enggak mau salat, dia orang yang berkhayal. Dan khayalan itu datangnya dari setan. Quran surah ke-4 ayat 116 sampai 119. Setan sudah berjanji ketika dia mengatakan mengajak pada kemusyrikan, dilaknat oleh Allah, dia katakan wa qala la attakhidhanna min ibadika nasiban mafruḍa wa la udhillannahum wa la umanniyannahum. Saya akan sesatkan anak-anak Adam, cucu Adam, hamba-hamba Allah, wa la umanniyannahum, saya akan buat dia mengkhayal berangan-angan. Jadi kalau ada orang pengin ke surga enggak mau salat, dia berkhayal, dengan kata lain sedang dikuasai oleh setan. Paham? Siapa yang mau ke surga sekali lagi? Nah, ahli surga itu senang dengan suara azan. Ahli surga senang lihat orang sholat. Dan ahli surga akan mempersiapkan bagaimana cara dia mempercepat dalam diri untuk menunaikan sholat. Sekarang, sholat yang bagaimana yang bisa mengantarkan ke surga yang pertama ini? Karena surga lain pun diraih juga dengan sholat. Dan amal pertama yang dihisab di hari kiamat nanti adalah sholat. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati as-shalah. Amal pertama yang akan dihisab oleh Allah di hari kiamat, salatnya. Dia yang mau masuk surga VIP, VIP sebelumnya, kelas bisnis, yang biasa, tetap salat yang menentukan. Tapi salat seperti apa yang mengantarkan kita pada surga tingkatan yang pertama itu? Ini yang kita turunkan. Bukan salat biasa dan bukan surga biasa. Nanti silakan praktekkan ya. Satu saat Anda akan merasakan, silahkan coba. Pasti beda rasanya dan akan terasa bedanya ketika Anda rasakan itu semua. Yuk kita mulai. Satu. Ada tiga hal yang menjadikan ciri penghuni surga spesial ketika dia menunaikan sholat ini. Satu, sholatnya bisa terlihat dari kuantitasnya. Jumlah sholat yang ia tunaikan, beda nih. Dua, bisa dilihat dari kualitasnya. Cara dia menunaikan sholatnya, walaupun kuantitasnya banyak, lain dari yang lain, tapi kualitasnya buruk misalnya, maaf, itu juga bisa jadi tidak termasuk dalam bagian yang disebutkan ini. Awas, nanti kita tunjukkan seperti apa contoh-contohnya. 11 dengan 23 banyak mana? Halo, 11 dengan 23 banyak mana? 23, 11, sholat yang 11, 1 jam, yang 23, 7 menit. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ah, susah. Nanti kita lihat kualitas. Yang ketiga, ada yang terkait dengan akhlak. Ini yang tadi saya katakan. Dalam menunaikannya, sifatnya. Kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu ya. Amalan pertama dulu nih. Jangan-jangan setiap hari kita kerjakan, tapi itu semua tidak mencerminkan sifat-sifat penghuni surga seperti yang disebutkan. Kita belum bicara yang lain ya. Kita baru ini dulu, belum ke muamalah. Baik, kita bicara kuantitas dulu. Buka Quran surah ke 2 Al-Baqarah ayat ketiga dulu. Bismillah. Ya, saya turunkan ayatnya. Satu, kita ambil Quran surah kedua ayat ketiga. Kita bicara kuantitas dulu. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Ada di situ? Baik, wa mimma razaqnahum yunfiqun. As-shalah, tulisannya begini ya. Hamzah wasal, lam, sad, lam, waw, tamarbutah. Ini sering saya sampaikan ini. Tulisannya harus begini. Alif, lam, sad, lam, kemudian waw, di atasnya ada alif tegak begini, tamarbutah. Harus begini. Kalau tidak begini, ada sesuatu yang harus diperbaiki. Karena tulisannya nanti ada tiga jenis tulisan sholat. Ada yang begini. Ada yang begini, alif, lam, sad, lam, alif, tamarbutah. Ada yang begini, alif, lam, sod, lam, wawu, alif, tamaftuhah. Seperti Al-Baqarah 238, paling kanan sebelah atas. Ya, Quran surah 2, ayat 238, tulisannya harus begini. Paling bawah. Tapi yang pertama ini, tulisannya seperti ini. Yang saya kotaki. Alif, lam, sod, lam, wawu, fathah, tegak, kemudian tamarbutah. Apa bedanya ketiga tulisan ini? Kalau yang tengah ini, ini menunjukkan satu jenis sholat, sekali aja. Satu sholat. Jadi kalau lima waktu, cuma satu waktu aja. Subuh aja. Zuhur saja. Kalau kemudian, maaf, yang ketiga ini, alif, lam, sod, lam, wawu, alif, ta, maftuha. Ini menunjukkan sholat lima waktu. Bentuknya jama' tapi terbatas. Disebut dengan jam'ul mahdud. Jama' banyak yang terbatas. Jama' itu lebih daripada 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Tapi dibatasi, gak boleh kurang dari ini. Jangan lebih daripada itu. Sholat yang bentuknya jama' dan dibatasi cuma sholat fardu. Waktunya 5, 17 rakaat. Silakan cek, jama' itu 5 waktu itu 5, 5 jama' atau tunggal? Jama', tapi dibatasi. Jangan lebih daripada 5, jangan kurang daripada 5. Jadi kalau ada orang yang sholat fardu di bawah 5 waktu, berarti orang itu kurang. Kalau ada orang sholat fardu lebih daripada 5 waktu, atau misalnya harusnya 17 rakaat, dia 18 rakaat. Sholat subuhnya 3 rakaat misalnya. Nah, ini terlampau soleh dia, salah. Tapi kalau bicara yang ini, artinya jam'un ghairu mahdud, bentuk jama' yang tanpa batas, melewati batas-batas yang fardu. Selain dia mengerjakan sholat fardu yang 5 waktu, dia pun mengerjakan sholat-sholat di luar sholat fardu. Itu yang disebut dengan nafilah yang hukumnya sunnah itu. Kembalikan kepada ayat yang di awal. Wa may yuti'illah wa rasul. Dia menaati Allah dengan mencontoh cara Rasul mengerjakannya. Saya tanya pada Anda, Rasul itu selama hidupnya sholat fardu aja atau ditambah dengan sholat sunnah? Silahkan cek. Rawatibnya dikerjakan, tahajudnya dikerjakan, sholat duhanya dikerjakan, syuruknya dikerjakan. Ini Rasul tahajud. Antum bukan Rasul, gak mau tahajud. Terus pengen ke surga nomor 1. Nabi sholat duha, ente gak sholat duha, pengen surga nomor 1. Nah, ini yang repot dipahaminya. Maka dari itu, cara kemudian kalau ingin jadi penghuni surga yang pertama ini, wa'ati'ullaha wa'ati'ur Rasul. Lihat bagaimana Rasul mencontohkan dalam kuantitas dulu. Kuantitas, jangan cukupkan pada sholat fardu. Karena kalau cita-cita pengen yang paling tinggi yang dikerjakan cuma yang fardu, jangankan antum, yang lain juga sama mengerjakan itu. Mesti ada yang beda. lain. IPK 4 dengan yang biasa itu lain. S3 dengan S2 lain. S2 dengan S1 lain. S1 dengan S4 kerupuk 2 beda. Lihat sini. Jadi caranya adalah keluarkanlah semua jenis salat-salat yang pernah dituntunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Yang fardu jelas. Quran surah ke-17 ayat 78. Waktunya jelas. Quran surah ke-4 ayat 103. Penunaiannya jelas. Quran surah ke-2 ayat 238. Ini standar nih. Standar. Jadi dari segi kuantitas salat fardu 5 waktu. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Quran al-fajr. Inna Quran al-fajr kana masyhuda 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Waktunya jelas. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Ditetapkan subuh kapan, zuhur kapan, asar kapan, maghrib kapan, isya kapan. 5. Nah, kalau pengen masuk ke surga yang ini, turunkan lagi amalan-amalan Rasul. Kuantitasnya beda dengan yang fardu saja, tambahkan dengan salat-salat yang berhukum sunnah itu. Apa sajakah salat-salat sunnah itu? Itu yang kita keluarkan ke bumi. Kita amalkan itu. Ada salat yang siang, ada salat yang malam. Apa saja? Yuk kita turunkan. 1. Malam dulu. Malam ada salat apa saja? 1 apa? Ayo kelas VIP. Kalau tidak tahu nama salatnya, bagaimana memasukinya? Ini tiketnya nih, tiketnya nih. 1 apa? Witir, Masya Allah. Bangun langsung witir gitu kan? VIP, witir. Nah, qiyamul lail dulu lah. Qiyamul lail. Ini nama umumnya. Nama umum qiyamul lail. Tapi ada yang mengkhususkan qiyamul lail itu menunjuk pada nama sholat yang dikerjakan setelah menunaikan sholat isya, tapi tidak diawali dengan tidur terlebih dahulu. Ada yang menyebut sebuah sholat malam qiyamul lail, ada. Tapi ada yang membedakan secara spesifik. Kalau disebut qiyamul lail, itu artinya sholat yang ditunaikan pada malam hari setelah sholat isya dan sunnahnya tanpa didahului dengan tidur terlebih dahulu. Langsung pulang dari kantor malam-malam, belum pengen tidur misalnya kan, atau datang sudah merasa ngantuk, khawatir malam bangun kebablasan menjelang kepada subuh, antum sholat dulu 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, itu disebut dengan qiyamul lail. Paham? 2. Yang ini dalilnya bisa di Quran surah ke-73 ayat 1-6. Misalnya contoh ambil ayat ke-6-nya. Inna nasyiatal laili hiya ashaddu wat'an wa aqwamu qila. Bangkit di malam-malam hari ini adalah salat yang sangat luar biasa karena sentuhannya kepada jiwa semakin dalam dan kata-katanya akan lebih melahirkan kehusyuan. Kalimat-kalimatnya. 2. Tahajud. Dari kata hajada, aktivitas yang dikerjakan setelah tidur terlebih dahulu. Dikala antum berbaring, kemudian bangkit dari situ beraktivitas. Itu hajada namanya. Hajada. Kalau dilakukan dengan sungguh-sungguh serius, tambahkan tak di depannya. Kalau tidak mudah mengerjakannya, isyaratkan dengan tasydid pada huruf sebelum akhirnya. Maka muncul kemudian istilah tahajjud. Asalnya hajada begini. Ha, jim, dal. Aktivitas yang ditunaikan setelah tidur terlebih dahulu. Kalau antum serius pengen mengerjakannya, direncanakan betul. Pengen saya kerjakan. Sekarang subuh 4.15 misalnya. Saya pengen sholat, bangun jam 3 sholat. Harus bangun, tambahkan tak di depannya. Tak. Menunjuk pada usaha yang sungguh-sungguh. Kalau ini tidak mudah untuk dikerjakan, sulit. Tidak mudah. Dalam bahasa Arab disebut dengan syiddah. Tandanya dalam harokat disebut dengan tasydid. Tasydid dari kata syiddah. Sesuatu yang tidak mudah dikerjakan butuh motivasi 2 kali lipat. Karena itu setiap huruf yang ada tasydidnya di atasnya dibaca dengan double. Karena asalnya 2 huruf. Awal hasana. Secara ilmu bahasa, sesuatu yang dibuka dengan tasydid dari kata syiddah menunjukkan tidak mudah butuh motivasi 2 kali lipat. maka tambahkan sebelum huruf akhirnya harakat tasdid syiddah begini. Tahajjad. Ini menunjukkan sholat yang ditunaikan ini, sekalipun banyak orang mau mengerjakannya, tapi tidak mudah untuk melakukannya. Silakan cek. Bangun jam 3, pengen sholat jam 3, bangun jam 2. Apakah jam 2 langsung bangun? Tidak. Begitu bangun, baru jam 2. Kadang antum diam dulu begini, geduk dulu kan. Begitu lihat jam lagi, 3:15. Sudah 3:15. Jangankan yang seperti ini, kadang-kadang ada orang baru mau bangun aja udah susah. Dia sampai setel alarm, Pak. Setel alarm tuh. Mau bangun jam 3 aja, alarmnya 3 kali, Pak. Betul. Jam 2, jam 2:15, jam 2:45 dia setel tuh. Alarm pertama untuk mematikan alarm kedua. Alarm kedua matikan alarm ketiga. Alarm ketiga masih nut-nutan. Nunggu. Ini tidak mudah. Ini redaksi Al-Quran itu diksinya, Pak, luar biasa tajam. Tajam, Bu. Ini kalau bukan firman Allah, mustahil nih kalimatnya begini. Silakan Anda buka turunan kitab-kitab bahasa Arab, temukan. Setelah itu baca Quran, Anda akan menemukan makna yang berbeda dari bacaan-bacaan biasanya. Saya belajar ilmu nahu, belajar sorof, belajar balaghah, belajar ilmu arud. Begitu semua ilmu itu dipakai untuk membaca Al-Quran, oh ketemu, kenapa disebut tahajud, kenapa yang ini qiyamul lail, kenapa yang ini witir dan sebagainya. Ada makna-makna tersembunyi di dalamnya, tapi jadi rahasia yang terbesar untuk kita amalkan dalam kehidupan. Itu jadi tanda, kalau kamu pengen begini, nanti gak mudah ya, persiapannya seperti ini, itu rangkaiannya. Yang ketiga witir. Mas, nomor tiga witir. Ya, satu apa? Qiyamul lail. Dua apa? Tahajud. Tiga apa? Nah, ketiganya ini, ada juga yang menyebut dengan bahasa umum aja, namanya qiyamul lail tiga-tiganya ini. Ada yang menspesifikasikan, kalau qiyamul lail untuk membedakan dengan tahajud ditunaikan sebelum tidur, kalau yang ini setelah tidur. Tapi ada yang menyebut dengan qiyamul lail saja, karena qiyam itu bangun, lail itu malam. Setiap sholat yang dikerjakan di malam hari bangun itu disebut dengan qiyamul lail. Ada yang mengatakan demikian, gak ada masalah. Silahkan, tidak ada masalah, yang penting sama-sama mengerjakan. Karena setiap turunan kata lail itu menunjukkan kata malam. Lail, laila, layali, leli, lili, lala, itu artinya malam dalam bahasa Arab. Ibu Leli, ibu malam-malam. Tuh. Sini. Tapi kalau pakai tak, Lailah misalnya pakai tak. Nih. Lailatun, Lailah pakai tak. Ini bukan sekedar malam. Ya, ada yang istimewa di malam itu. Ada yang beda. Makanya kalau Anda menemukan kalimat di Quran pakai tak. Bukan sekedar lail, pakai tak. Cepat. Buru malam itu karena ada keistimewaan di malam itu, beda dengan malam-malam yang lainnya. Ketika Allah menurunkan Al-Quran disebut dengan Lailah, Lailah Mubarakah pakai tak, karena di malam itu ada yang istimewa. Ketika Ramadan ada tak di ujungnya, bukan sekedar lail. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah tidak menyebutkan fi Lailil Qadri, tapi Lailatul Qadri, seakan-akan ingin menunjukkan bahwa di malam itu ada yang istimewa, beda dengan malam-malam yang lainnya. Paham? Nah, ini baru salat malam. Kita belum bicara kualitas ya. Bagaimana cara salatnya? Seperti apa menunaikannya? Kita baru bicara kuantitasnya dulu. Salat malam, qiyamul lail, tahajud, witir. Sekarang siang. Sekaligus juga yang berlangsung di siang sampai dengan malam. Yuk keluarkan. Satu, ini dua. Rawatib. Apa itu salat rawatib? Nah, rawatib bisa berarti dua hal. Bisa berarti mula-mula dari kata rawatib. Rawatibun, jamaknya rawatib. Ini punya dua arti. Bisa berarti sesuatu yang tersusun rapi. Kalau semakin dirapikan, rapi, maka berubah nama dari ratib jadi tertib. Tertib diserap ke dalam bahasa Indonesia, tertib. Tertib itu bahasa Arab. Kenapa sholat ini disebut dengan sholat ratib? Sekali sholat, kalau banyak sholatnya dijamakkan jadi rawatib. Karena sholat ini bukan cuma sekedar sekali, tapi ada beberapa sholat yang tersusun rapi, terletak setelah sholat-sholat fardu atau sebelumnya. Rapi. Sebelum sholat fardu, ada sholat ini. Ada yang setelah sholat fardu, ada sholat ini. Karena letaknya tersusun rapi setelah atau sebelum sholat fardu, maka dinamakan dengan rawatib. Paham? Dua, makna rawatib secara bahasa juga berarti tambahan dari yang pokok. Bonus. Tambahan dari yang pokok. Pokoknya disebut dengan ajrun. Kalau dibayar kontan disebut dengan ujrah. Antum bekerja di PTDI, di macam-macam dan sebagainya. Muncul gajian, begitu gajian datang dibayar gaji pokok antum. Maka itu dibayar kontan disebut dengan ujrah namanya, ujrah. Antum sholat, sholatnya sholat fardu, itu kan sholat pokok. Pokok, dibayar berupa pahala, nanti saat di akhirat disebut ajrun. Turun ayat, lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun, dunia ujrah, akhirat ajrun. Antum kerja lembur, melewati batas yang pokok. Masuk jam 7, pulang jam 4, tapi antum pulang jam 8 malam. 4 jam antum lembur, dapatkan tambahan dari yang pokok, bonus namanya rotib. Orang Arab menyebutnya dapat rotib nih, dapat bonus, dapat bonus, dapat bonus. Jamaknya rawatib. Yang kedua ini dimaknai, kalau ada orang sholatnya tidak sekedar yang pokok, dikerjakan juga tambahan-tambahan yang tadi, maka dia dapat bonus tambahan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan cuma pahala biasa ajron, tapi tambahan berupa rawatib, tambahan-tambahan pahala dari sholat-sholat selain sholat fardu itu. Saya menginginkan Anda paham, jangan sekedar tahu namanya, tapi tidak mengerti. Jadi kalau Anda sholat ini, sholat Anda kerjakan selain sholat fardu, ingat, begitu Anda kerjakan, walaupun bukan fardu, dia akan memberikan bonus tambahan kepada Anda. Dan bonus yang paling besar, masuk surga yang tadi disebutkan. Itu poinnya. Jadi nanti cara membacanya begini. Aduh, kalau saya gak kerjakan, saya gak masuk surga yang ini nih. Saya gak dapat tambahan cukup di pahala. Antum mau sholat, tadi kita turunkan. Saya turunkan cepat lah. At-Tirmidzi nomor hadis 586. Man shalla itsnatai asyrata rakaatan. Siapa yang menunaikan sholat 12 rakaat, jumlahnya 12 rakaat. 12. Fi yaumin wa lailatin, tuh lailah. Yang mengiringi sholat di siangnya atau malamnya, berarti istimewa nih. Istimewa. Jadi kalau Anda tidak mengerjakan sholat ini, Anda kehilangan keistimewaan di malam itu. Satu, arba'an qabla dhuhri, 4 rakaat sebelum dhuhr. 4 sebelum dhuhr. Rakaataini ba'daha, 2 rakaat setelah dhuhr. Rakaataini ba'dal maghrib, 2 rakaat setelah maghrib. Rakaataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Masya Allah. 4 tambah 2, 6 tambah 2, 8 tambah 2, 10. Rakaataini qablal fajri dan 2 rakaat sebelum subuh. Tambah 2, 12. Tuh. Buniyalahu bihinna baitun fil jannah. Maka orang yang konsisten mengerjakan ini semuanya, sampai dengan dia wafat, tidak pernah menunda-nundanya, maka Allah akan membangunkan satu rumah baginya di surga. Satu rumah. Kalau dia masuk ke surga yang ini yang spesial, maka dia dibangunkan oleh Allah tambahan satu rumah bonus. Bahannya ini. Masya Allah. Siapa yang sudah punya rumah di surga? Boleh angkat tangan? Nah, kalau merasa belum punya, kenapa enggak dibangun dari sekarang? Kan bahannya udah dikasih nih. Jadi kalau antum tiba-tiba datang waktu-waktu sholat ini zuhur sudah nih, nanti maghrib. Begitu maghrib misalnya, setelah maghrib ada peluang. Begitu Anda bisa terburu-buru, padahal terburu-buru ini sifatnya sebetulnya bisa mengerjakan ini. Saat Anda terfikir untuk meninggalkannya, coba ingat-ingat, bagaimana kalau saya tinggalkan, saya tidak bisa masuk surga yang saya dambakan itu. Cara berfikirnya begitu. Bagaimana kalau saya tinggalkan, saya tidak mendapatkan rumah di surga yang sudah disiapkan itu. Cara berfikirnya, kalau ketinggalan satu di antara yang sunnah ini, bayangkan Anda tidak meraih anugerah yang demikian dahsyat itu. Saya kadang-kadang suka aneh, Pak, Bu. Orang ketinggalan 100 ribu, diambilnya luar biasa. Ketinggalan surganya, gak ada yang ngambil. Saya tanya pada Anda nih, Anda bawa handphone ke masjid, jangan yang bagus-bagus lah, Nokia 3315. Ya, maaf. Ketinggalan di sini di masjid. Pulang Anda, begitu di jalan ingat handphone Anda tertinggal, balik lagi enggak? Balik lagi? Sekarang harganya paling cuma 100.000, itu pun kalau ada yang mau beli. Balik lagi. Anda ketinggalan surga, santai aja. Kenapa enggak diambil lagi? Kenapa enggak dikejar? Orang ketinggalan handphone yang nilainya barangkali enggak tinggi, balik. Ketinggalan surganya enggak diambil. Tapi hebatnya kalau ditanya, pengen kemana di akhirat? Surga. Kan enggak adil. Nih, contoh lagi nih. 2 rakaat sebelum subuh. Bonus tambahannya lagi lebih. Dapat lebih daripada dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia dan seisinya. Rak'atal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar sebelum subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bikin pengumuman ya di sini. Nih, saya tegaskan nih. Saya umumkan contoh, besok subuh 4.15, 50 orang yang duluan datang ke sini, masing-masing akan disiapkan amplop 500.000. Contoh. Berapa? 500.000 untuk 50 orang saja yang duluan di sini. Pertanyaan saya, kalau itu kita sebarkan viral lewat media sosial, di broadcast itu semua, jam berapa orang datang ke sini? Jam 2. Jam 3? Bada Isya. Bahkan dari sekarang sudah ada yang niat nginep datang ke masjid ini. Demi 500.000. Sekarang ganti broadcastnya. Itu pun cuma contoh. Tulis di bawahnya, contoh. Sekarang ganti yang serius. Gak pakai contoh, serius. Tuliskan. Orang yang datang ke masjid di awal waktu dan menunaikan 2 rakaat sebelum fajarnya, maka akan diberikan kepada dia lebih daripada semua dunia dan seisinya. Banyak mana dunia dan seisinya dengan 500.000? 500.000? Anda sehat? Dapat semua dunia dan seisinya lebih daripada itu dengan 500.000, banyak mana? Dunia dan seisinya. Sampaikan broadcast, siapa yang datang ke masjid lebih awal, menunaikan 2 rakaat sebelum subuh, istighfar dia di sana mendapatkan lebih daripada dunia dan seisinya. Tuliskan bawahnya keterangan hadis Nabi. Berapa yang datang lebih awal? Kalau Anda merasa beriman dan punya harapan masuk surga yang ini, sebetulnya enggak usah pakai seperti itu lagi. Enggak perlu mendapatkan informasi broadcast. Broadcast yang sudah tertanam dalam jiwa Anda. Tuliskan pada jiwa Anda, saya ahli surga tingkat pertama. Tuliskan di benak Anda, saya mencapai cita-cita yang itu. Harus masuk ke sana. Maka enggak usah pakai tulisan-tulisan lagi, begitu tiba waktunya, Anda sudah siap sebelum penunaiannya. Buktikan. Kalau cuma bicara, gampang, semua orang bisa. Mirip orang yang merayu-rayu dengan rayuan gombal. Aku sayang kamu, aku sayang kamu, aku sayang kamu. Jawab. Tuliskan sayangmu di buku nikahku. Catat. Itu buktinya. Halo? Langsung dibikin status. Luar biasa. Paham ya? Jadi ayo maksimalkan. Maksimalkan. Ini jumlahnya nih. Berapa jumlahnya? 12. Belum selesai. Awas. Kan ini hadiahnya besar, tinggi, abadi, paling hebat. Makanya amalannya pun luar biasa. Kalau cuma hadiahnya kecil-kecil, amalannya gak usah yang hebat-hebat. Hadiahnya powerbank, paling amalannya kecil. Ya pengen surga, amalan seperti amalan powerbank. Gak bisa. Sini naik. Belum selesai. Tahajud, rawatib. Teruskan. Salat mutlak. Mutlak. Tidak terikat dengan waktu. Mau siang, mau malam, menyendiri dia. Pas. Misal. Kita ambil. Saya hapus dulu ya. Mudah-mudahan ada yang bantu ngapus bisa masuk surga. Bismillah. Ya. Contoh. Ada yang waktunya berdampingan dengan waktu-waktu sholat, tapi tidak masuk dalam kategori 12 ini. Lihat sini. Agak cepat ya. Tadi sebelum subuh ada sholat sunnah? Berapa rakaat? 2 rakaat. Setelah subuh ada? Tidak. Ya, jangan terlampau soleh ya. Baik. Tidak ada. Nah sekarang setelah sholat subuh ada apa? Setelah sholat subuh selesai, muncul sholat fardu yang kedua, namanya sholat apa? Zuhur. Antara subuh ke zuhur ada sholat lain tidak? Nah, sholat ini tidak disebut dengan rawatib, tapi sholat-sholat yang menyendiri, tidak ada kaitan langsung dengan sholat-sholat yang lainnya. Semua sholat yang sifatnya menyendiri punya keistimewaan sendiri, mengantarkan pahala-pahala tambahan, walaupun tidak ada kaitan dengan sholat-sholat yang tadi disebut dengan mutlak namanya. Paham? Pengertian pertamanya. Maka ada sholat apa saja? Misal satu syuruq, dua duha. Sebetulnya sholat syuruq itu sholat duha juga, cuman dikerjakan di awal waktu. Antara subuh ke zuhur itu ada satu sholat namanya duha. Duha itu dibagi dua, dibagi tiga. Awal duha, pertengahan duha, akhir duha. Awal duha disebut dengan syuruq. Apa itu syuruq? Nih contohnya, matahari. Matahari kalau sudah berada di posisi tempat terbitnya, maka tempat terbitnya disebut dengan masyrik namanya, masyrik. Tempat terbenamnya disebut dengan maghrib. Quran surah kedua ayat 115. Walillahil masyriq wal maghrib. Masyriq. Kalau lewat dari sini, lewat dari pas tempat terbit, lewat dikit, bayangan satu tombak, maka pergerakannya ini lewat dari sini disebut dengan isyraq namanya, pergerakannya. Isyraq. Kalau sudah bayangannya sampai satu tombak, maka mencapai di posisi tertentu, bayangan satu tombak disebut dengan syuruq namanya. Syuruq ini adalah awal duha. Sampai di awal duha itu batasnya syuruq. Jadi kalau ada sholat syuruq berarti sedang sholat di awal duha. Kalau dia sholat di awal duha itu dia sedang sholat syuruq. Enggak ada syuruq, adanya duha. Betul. Enggak ada duha, namanya syuruq. Benar. Syuruq benar, duha benar. Yang salah? Belum tentu, itu kan sholat sunnah. Jangan nyalahin juga. Tuh. Belum tentu salah. Apakah Anda akan menyalahkan orang yang tidak sholat sunnah? Tidak. Boleh jadi dia punya kepentingan, cuman rugi tidak mendapatkan itu bagian dari pahala yang semestinya bisa diraih. Jelas? Duha. Bisa tuliskan saja duha, bisa jadi syuruqnya, bisa pertengahan, bisa akhirnya. Misal, antum di antara waktu ini pengen ke masjid. Ke masjid masuk misalnya. Pengen sedikit itikaf sebentar zikir. Saat Anda masuk masjid berniat itikaf, maka jangan langsung duduk. Ada sholat yang bisa ditunaikan. Sholat apa namanya? Masukin tahiyatul masjid. Antum sudah berwudu. Selesai misalnya, ada contoh lagi. Walaupun tidak setiap waktu dikerjakan, tapi sekali-kali bisa antum kerjakan. Sholat sunnah wudu. Terus, masuk waktu zuhur. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Setelah adzan, sebelum sholat zuhur, ada berapa rakaat? Dua. Jenisnya apa? Rawatib. Setelah zuhur, ada berapa rakaat? Dua. Sebelum zuhur, empat. Setelah zuhur, dua. Baik, setelah selesai sholat zuhur, tiba waktu asar. Sebelum asar ada sholat? Yang bilang ada, angkat tangan. Yang bilang tidak, angkat tangan. Yang tidak jelas, gak usah angkat tangan. Ada atau tidak dalam agama itu mesti ada dalil. Nah, sebelum asar, ada gak sholatnya? Kalau ada dalilnya apa? Kalau tidak dalilnya apa? Setelah ditelusuri ternyata ada dalilnya. Di Abu Daud nomor hadis 1257. Riwayatnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Bunyi hadisnya haddatsana qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahimallahu ra'an shalla qablal asri arba'an. Allah akan merahmati seorang hamba yang bisa menunaikan sholat 4 rakaat sebelum asar. Cuman sholat ini bukan sholat rawatib. Kalau rawatib bersambung langsung ada keterkaitan dengan sholat fardu. Ini sifatnya mutlak, cuman waktunya bersamaan atau berdekatan dengan sholat fardu. Dekat, bersanding. Ya Allah ampuni dosa orang yang ambil penghapus ya Allah. Jazakallah khair. Gak apa. Sini. Lihat sini, waktunya kapan? Sebelum asar. Berapa rakaat? 4 rakaat. Hadisnya riwayat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Sebelum asar, sebelum bahasa Arabnya qabla. Qabla al-asri. Sebelum zuhur, qabla dhuhri. Sebelum maghrib, qabla al-maghrib. Sebelum subuh, qabla subhi, qabla subuh. Kalau ini dibuang kalimat ininya, mudaf mudaf ilaih yang ininya dibuang kemudian, maka muncul kalimat qoblanya. Kalau Anda ingin tunjukkan ada kalimat yang dibuang, maknanya menunjuk kepada yang dibuang itu, maka wakilkan dengan huruf ya dan ta di ujungnya. Setelah kata qobla, tambahkan ya, tambahkan ta. Kalau ada ya, maka huruf sebelumnya menjadi harokatnya kasrah. I. Kalau kasrah, maka ya-nya mendapatkan tasydid, tambahkan fathah. Maka yang tadinya qobla berubah nama jadi qobliyah. Kalau sudah qobliyah, jangan muncul lagi kemudian kata ininya, karena sudah dihapus. Pleonasme kalau disebutkan. Turun pasti ke bawah, naik pasti ke atas. Naik yuk ke atas, emang. Turun ya ke bawah, memang ke bawah. Turun gak ada, turun ke atas. Sama dengan begini, qobliyah. Artinya qobla apa? Kalau asar berarti qobla asar. Kalau maghrib berarti qobla maghrib. Cuman bedanya, jenisnya ada yang rawatib, ada yang mutlak. Sebelum zuhur, qobliyah zuhur. Jenisnya apa? Rawatib. Sebelum asar, qobla asar. Qobliyah jenisnya apa? Mutlak. Bedanya di jenisnya. Namanya bisa sama, qobliyah. Kalau setelah disebut ba'da. Ba'dal zuhur. Zuhur ba'da zuhur. Disingkat ba'diyah. Jadi kalau sudah kata ba'da, jangan pakai setelah lagi. Nanti ketemuan ya. Di mana? Masjid Habibur Rahman kapan? Setelah ba'da maghrib. Paham? Nah. Sebelum asar 4 rakaat. Setelah asar ada? Pakai dalil. Yang bilang ada, angkat tangan. Yang tidak ada? Yang tidak ada di sini angkat tangan. Oh, ada yang angkat. Siapa yang tidak ada di sini? Ayo, Mas. Baik. Setelah asar tidak ada. Dan termasuk waktu larangan dalam menunaikan sholat. Kecuali sholat-sholat yang tidak mengenal waktu dan batas. Seperti masuk ke masjid setelah sholat asar. Tahiyatul masjid sebelum baca Quran boleh. Tidak ada masalah. Baik. Sebelum maghrib. Yang tidak ada angkat tangan. Yang ada angkat tangan. Pakai dalil. Ke dalil. Sebelum maghrib ada 2 rakaat. Di Abu Dawud nomor hadis 1258, rawinya Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, tapi bunyinya beda dengan sebelum asar lain. Lihat bunyinya. Sallu qala bima ma'na sallu rak'ataini qabla al-maghrib wa la tattakhidhuha sunnatan. Salatlah kalian 2 rakaat sebelum maghrib, tapi jangan dibiasakan. Beda. Kalimatnya beda. Kalau ada kalimat seperti itu, jangan dibiasakan, artinya sholatnya sesekali, tergantung kondisinya. Artinya apa? Sebetulnya sholat ini tidak harus dilakukan, karena antara maghrib itu ke isya waktunya mepet. Sedikit. Jadi kalau kebanyakan orang sholat sunnah, nanti malah mendekat ke isya. Habis waktunya. Karena itu yang afdolnya sebetulnya yang afdolnya tidak sering menunaikan sholat sunnah. Begitu selesai adzan, kalau tidak ada kepentingan yang lain, qomat. Cuma di tempat-tempat tertentu, kadang-kadang ada hal yang ditunggu, keadaan yang memang harus menunggu. Akhirnya daripada mengerjakan yang tidak penting, lebih baik sholat 2 rakaat. Itu yang dimaksudkan kerjakan. Contoh misalnya, di Mekah Al-Mukarramah, ada orang tawaf. Tawaf. Allahu Akbar, Allahu Akbar, adzan. Apakah berhenti aktivitas tawaf? Menyesuaikan. Masih berlangsung. Sehingga setelah adzan perlu dikondisikan dulu. Dan kondisi pahalanya banyak. Ketika sholat itu bisa 100 ribu pahalanya tuh. Nah, dalam konteks inilah kemudian diberikan jeda. Begitu adzan berkumandang, dikasih jeda sebentar supaya yang tawaf rapi dulu. Dan diberi kesempatan. Bagi yang ingin sholat silahkan, pahala 100 ribu. Makanya diberikan jeda. Jadi kalau antum sedang berada di kota suci Mekah, misal jeda antara maghribnya adzan dengan iqamah, masih ada jeda. Kalau antum zikir sudah, baca Quran sudah, masih ada waktu misalnya, maka manfaatkan sholat 2 rakaat ini daripada mengerjakan perbuatan yang tidak penting. Sudah posisi depan Ka'bah banget. zikir sudah, baca Quran sudah, masih ada waktu, sholat dua rakaat. Bukan ambil handphone, kamera, ciklik, menunggu sholat maghrib di depan Ka'bah. Habislah pahalanya. Paham ya? Teruskan. Masjid Nabi Nabawi demikian, ada jeda tuh. Tapi kalau di kita misalnya, waktunya singkat, padat, termasuk masjid lain di Timur Tengah, itu cepat, begitu selesai adzan dia qomat. Sebelum Isya, ada? Ada, mutlak. Apa hadisnya? Ma bainal adzanaini rak'atin. Di antara dua adzan itu boleh menunaikan dua rakaat. Tapi di antara dua adzan itu terbatas waktunya, mana saja. Di antaranya boleh sebelum sholat Isya. Ba'diyahnya yang disebut dengan rawatib adalah setelah sholat Isya. Mutlaknya bisa dikerjakan sebelum sholat Isya. Kalau antum ingin mengerjakannya, ada dua rakaat itu. Jelas? Baik. Selain sholat-sholat yang ini, lihat kalau Nabi mengerjakan, keluarkan. Kalau tidak mengerjakan atau jarang-jarang, itu pilihan. Mau dikerjakan silahkan, tidak juga boleh-boleh saja. Yang pasti tambah kuantitasnya, bukan sekedar sholat fardu, tapi tambah dengan sunnah-sunnahnya. Yang paling penting diantara yang ini kita turunkan, yang sering dikerjakan oleh Nabi, yaitu tahajud dengan rawatib. Kalau yang mutlak tadi bisa sesekali. Qobliyah asar bisa sesekali. Salat wudu bisa sesekali dalam hidup. Yang lain bisa sekali-kali. Tapi yang sering dikerjakan oleh Nabi, nih, rawatib. Salat malam. Plus dengan duha. Duha. Ya, jadi kalau Anda bercita-cita masuk surga dengan level yang pertama tadi, maka keluarkan sholat ini. Kalau bisa bikin daftar, daftar harian. Hari ini hari misalnya Sabtu, besok hari Ahad, saya pengen mulai di malam Ahad nanti, malam bikin episode baru kehidupan saya. Saya harus putar film saya di akhirat dengan film yang terbaik. Ingat, karena kehidupan ini akan diputarkan di akhirat. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَلَ ذَرَّةٍ. Yang baik diperlihatkan, yang jelek pun nampak. Miskol dibagi dua, ada khairiyyah, ada syariyyah. Dan itu akan diputar di akhirat nanti. Jadi kalau Anda paham, film Anda akan diputar. Sekarang Anda nonton film tuh di TV. Nanti film Anda diputar di akhirat, diperlihatkan pada semua penduduk langit dan bumi. Sebelum meninggal, perbaiki dulu film kita, edit. Kalau ada suara-suara yang kotor, dubbing, ganti, pakai suara yang baik. Yang kotor tinggalkan. Kalau ada tindakan-tindakan yang kurang bagus, sensor dari sekarang, hapus. Bikin ya episode yang baru. Buat alur yang terbaik. Yang diputar nanti adalah saat saya tahajud. Sekarang enggak usah diputar-putar. Boleh enggak Ustaz live supaya para malaikat menyaksikan juga? Wah, malaikat tuh enggak main Facebook. Tidak buka YouTube. Ini enggak usah lah antum sholat kemudian live. Sekarang kan unik, ada orang tawaf live. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Untuk apa? Apa faedahnya? Ayo, lakukan, tulis sekarang. Mulai hari ini, malam saya bangun. Kayak mulai 2 rakaat sebelum tidur. Malam saya bangun lagi, kerjakan tahajud. Tutup dengan witir. Baik. Saya belum bicara kualitas berapa rakaat, belum bicara. Yang penting, coba dulu masukkan ke dalam agenda. Besoknya, bismillah, salat 5 waktu. Di mana saya kerjakan? Saya belum bicara kualitas, apakah jamaah atau sendirian. Yang pasti, jangan sampai terlambat. Nih, tulis. Setelah itu rawatibnya. Ini. Salat mutlaknya. Ini semampu yang Anda kerjakan. Kalau Anda diwafatkan sedang mengerjakan itu, wafat dengan cita-cita Anda, tertulis di buku Anda, insyaallah surga pertama tergenggam oleh Anda. Tidak cukup dengan amin, siapkan. Paham? Nah, itulah yang dimaksud kalimat as-salah, alif lam sad, kemudian lam, kemudian waw tak marbutah. Nah, sekarang saya mau akhiri dulu. Kita jangan bicara yang tinggi-tinggi dulu ya. Yang kecil dulu nih. Saya belum bicara hubungan sesama makhluk. Karena nanti ada orang yang rajin sholat siang malam, tapi hubungan dengan tetangganya kurang baik. Neraka. Neraka. Bahkan ada yang ikut ta'lim. Neraka. Ada. Ini saya turunkan hadis-hadisnya. Termasuk yang paling bahaya, orang yang mengikuti majlis ilmu dengan tujuan hanya untuk mendebat orang lain atau merasa diri yang paling hebat, maka dia tidak akan pernah mencium bau surga. Jangankan surga nomor 1, surga kelas ekonomi pun gak akan kecium. Kalau gak percaya silahkan aja, ayo ikuti tuh majelis ilmu. Terus sudah itu merasa paling hebat, salahkan semua orang, Anda aja yang benar sendirian. Nanti kita lihat di akhirat, masuk surga enggak antum? Yuk fokus. Kalau Anda belajar dengan saya, dan hasil pembelajaran itu Anda hanya gunakan untuk mendebat orang lain, saya bersaksi sejak hari di hadapan Allah, saya tidak pernah mengajarkan Anda. Pelajaran itu cuma dua. Satu, meningkatkan iman. Kedua, menambah wawasan supaya benar cara beribadahnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum iman walladhina utul ilma ilmu darajat. Di derajat kita diangkat oleh Allah dengan dua pilihan. Begitu Anda belajar, jadi lebih dekat dengan Allah. Makanya sering saya katakan, kalau pelajaran saya tidak membuat Anda lebih dekat dengan Allah, Anda tinggalkan saya. Ambil guru-guru yang lain. Dekati mereka. Lazimi mereka. Dekati supaya lebih dekat dengan Allah. Dua, kalau pelajaran saya tidak membuat wawasan Anda bertambah, ilmu Anda meningkat, tinggalkan. Cari ustaz lain lebih baik, banyak lebih baik dibandingkan dengan saya. Mereka akan sampaikan kepada Anda wawasan yang lebih luas. Dua hal ini. Kalau ada manfaat silahkan ambil, baik dari Allah, salah dari diri saya pribadi. Begitu salah, koreksi, sampaikan dan tinggalkan. Pendapat yang salah, ambil yang benarnya. Paham? Nah, sekarang kembalikan ke sini. Kualitas, saya tutup dengan penjabaran ini. Supaya sempurna bahasannya, ada kuantitas, ada kualitas dan akhlak. Ada kuantitas, ada kualitas, akhlak. Kalau anak-anak gak apa-apa, itu dunianya. Gak ada masalah. Kenalkan dia dengan masjid, kasih ruangan space untuk dia, dan dia beraktivitas. Itu dunianya. Ya. Yang jadi masalah itu kalau ada bapak-bapak ikut main kejar-kejaran. Ya. Itu orang tua yang kekanak-kanakan. Ya. Zaman Nabi itu banyak anak-anak diajak. Bahkan cucu Nabi diajak. Cuma diajarkan dulu fikih masjid. Ya. Jadi sebelum waktunya ke masjid, waktu sholat diajak duluan. Sholat 11.40 zuhurnya, sebelum zuhur kadang diajak, kadang pagi-pagi main. Dibiarin aja dulu. Mau lari, mau guling-guling, mau koprol, mau macam-macam, dilihat. Nanti setelah beraktivitas dijelaskan. Nah, kalau koprol, daerahnya yang itu. Nanti kalau masuk ke sini, nanti banyak orang berbaris di sini. Berjejer di sini. Betul pak, betul, nanti kita lihat. Nah, kalau mereka berbaris, ada ikutan baris. Dan nanti orang yang baris pada saat itu akan disayang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan mungkin Allah akan berikan hadiah. Udah antum siapin hadiahnya. Ya, beli misalnya robokar poli, ya. Beli cari poli, ya. Di sini embers, di sini misalnya heli, macam-macam lah. Ya, antum masukin, siapin tuh. Atau tobot, tobox X, tobot W, tobot macam-macam. Ah, udah disiapin lah pokoknya gitu kan. Ah, jadi begitu dia masuk, dia kenal. Siap dia. Nah, jadi jangan salah arah. Sekarang kan orang tua kadang-kadang suka lupa. Anak main di rumah rame, kesel antum. Main aja di sini, rame aja. Sana pergi ke masjid, main sana ke masjid, main ke masjid. Ya main dia ke masjid. Kenapa nyampe ke situ? Ayo balikin. Kualitas. Kualitas sholat dibagi dua bagian. Satu, ada yang terkait dengan kekhusyuan, khusyu. Kedua, ada yang terkait dengan pemahaman, paham. Ahli surga yang pertama, sholatnya lain, kelihatan. Bukan sholat biasa. Awas, hati-hati. Bukan sholat biasa. Sholat biasa itu sholat yang umumnya dipahami orang masyarakat awam. Dibuka dengan takbir, diakhiri dengan salam. Mau ngerti gak ngerti yang dibaca, yang penting sholat. Mau khusyuk atau tidak, yang penting kewajiban tuntas. Gak begitu. Ahli surga yang pertama ini dia pastikan dua hal dengan kualitas sholatnya. Satu, khusyuk. Antum yang pengen masuk surga Firdaus, syarat pertama masuknya sholat yang khusyuk. Quran surah ke-23 ayat kedua. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yuk kita bahas apa itu khusyuk. Buka Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 45-46. Pada titik ini kita akan berakhir dalam pembahasan kita insyaAllah. Alhamdulillah. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Jika Anda punya persoalan dalam kehidupan, maka minta tolonglah kepada Allah. Jangan mengeluh, terima dulu dengan sabar. Di dalam Al-Quran tidak ada ayat keluhan. Kalau ada ayat keluhan, maka saya orang pertama yang akan mengeluh dalam kehidupan. Syakwa itu dipahaminya bukan keluhan, tapi menyampaikan perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tashtaqi ilallah. Tashtaqi ilallah, menyampaikan kemudian perasaan kepada Allah Subhanahu wa taala, minta solusi. Ya. Nah, kembalikan teman-teman sekalian, kalau sedang punya masalah, kata Allah, terima dulu dengan sabar. Sabar, terima. minimal menenangkan ke dalam hati kita. Ketenangan hati itu yang melahirkan solusi. Rasakan bahwa Allah tidak mungkin menguji Anda di luar batas kemampuan Anda. La yukallifullahu nafsan illa. Nah, jadi kalau Anda sedang punya masalah sekalipun hari ini, itu artinya Anda sanggup menjalaninya. Orang lain enggak sanggup. Adi Hidayat enggak sanggup, makanya Adi Hidayat tidak diberikan ujian itu. Kedua, yakin bahwa setiap masalah ada solusi. Yakin. Inna ma'al usri yusra. Jadi begitu punya masalah di kantor, masalah di rumah, masalah, begitu masalah datang, yakinkan pada diri, pasti selesai. Pasti ada solusinya. Kalau sikap Anda begitu, maka hatinya akan tenang. Minimal walaupun belum selesai pada saat itu, ketenangan itu melahirkan solusi yang matang. Jernih pikiran Anda. Pasti bisa, pasti bisa, pasti selesai. Kalau perlu katakan dengan lisan, pasti bisa. Pasti selesai, Adi, Adi, bisa, Adi, bisa. Jangan putus asa, bisa, selesai. Itu secara psikologis memberikan dorongan yang kuat. Orang Jepang yang sering praktekkan, orang Korea praktekkan sekarang. Ya, orang Korea itu kalau dia dari TK tuh baris di depan sekolahnya, itu sudah dikatakan di lisannya. Harus lebih daripada Nippon, lebih daripada Jepang, lebih daripada Jepang. Jepang bikin Honda, kami bikin Hyundai. Hyundai, bahasa Koreanya Hyundai. Hyundai, bikin mereka. Jepang bikin handphone, kami bikin handphone. Jepang ke Piala Dunia, kami pun ke Piala Dunia. Kejar, kejar, kejar, dari sejak kecil. Dan itu membekas di benak mereka. Akhirnya setiap Jepang mendapat sesuatu, Korea mesti mengejar. Jepang juga begitu budayanya. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Sampai dibawa ke dalam level aktivitas kehidupan. Di kantor kamu bisa, sekolah kamu bisa. Sampai bikin permainan pun kamu bisa. Saya sering contohkan dulu ada permainan benteng Takeshi. Menaklukkan Takeshi. Wah, pakai teng-tengan, tok disemprot. Begitu mau berangkat, ayo kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Tuh, bisa. Target, kapan menikah? Tahun depan. Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Wah, saya harus bebas daripada status jomblo. Wah, bisa akhirnya kan? Nah, ini jomblo perjuangan. Misal, naik, naik. Hafal Quran, berapa targetnya setahun? Kamu bisa, kamu bisa, kamu bisa. Bisa, ya Allah, bisa. Pastikan bisa, bisa. Minimal itu akan menambah semangat dan meningkatkan motivasi dua kali lipat. Nah, sabar. Terima, sabar. Wassalah, mintakan dalam sholat. Fokus kita bukan membahas ininya, fokus kita wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiin. Salat itu tidak mudah dikerjakan kecuali oleh orang khusyuk. Tuh. Khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ada keterangan. Keterangannya sederhana, sebetulnya enggak butuh pelatihan. Bagus sebetulnya sekarang banyak mengadakan pelatihan salat khusyuk. Silakan, enggak ada masalah. Jangan dicela. Tapi sebetulnya kuncinya sudah ada di Quran kalau pengen khusyuk. Ayat 46-nya. Lihat ayat 46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Dua. Cara khusyuk itu cuma dua. Satu. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang khusyuk itu sudah kelihatan saat sebelum sholat, dia sudah siap menghadap kepada Rabbnya. Jadi, kalau orang khusyuk itu sebelum sholat kelihatan dari penampilan. Dia siap menghadap pada Rabbnya. Bagaimana cara menghadapnya? Pakai akhwak yang tadi kita tulis. Akhwaknya lain terhadap Allah. Antum bermuamalah dengan manusia aja pakai akhwak. Masa menghadap Allah gak pakai akhwak? Saya tanya pada antum nih ya. Kalau antum dapat undangan, nanti malam nih, malam Ahad, dapat undangan. Misal, dapat undangan dari gubernur untuk datang ke gedung sate. Makan sate 200 tusuk, misalnya. Masuk. Datang antum ke sana, diundang. Pertanyaan saya, ganti baju atau pakai pakaian begini? Siap-siap. Pakai sandal, pakai sepatu. Pakai sepatu. Penampilan bagus. Sama. Maaf ya, diundang gubernur, penampilan ganti bagus. Kenapa ketika diundang pencipta gubernur, penampilan biasa-biasa saja? Seharusnya kan cara berpikirnya berbeda. Setiap diundang oleh yang tingkat kedudukannya paling tinggi, penampilannya semakin bagus. Undang camat, baju koko. Undang bupati, ganti pakai kemeja. Undang gubernur, pakai dasi. Undang presiden, pakai jas. Berangkat pakai sepatu merek Cibaduyut. Lap, mengkilat, berangkat sampai sana. Jeng teng teng, jreng ke istana, masuk. Pakai sendal, gak akan diterima. Jangankan presiden, pas pampres saja ngelarang. Gak bisa masuk pak, kenapa pakai sendal? Pakai sendal, gak bisa masuk. Biasanya level logika manusia, semakin tinggi kedudukan, semakin bagus penampilan. Allah, siapa yang mengalahkan kedudukannya? Orang khusyuk itu kelihatan. Makanya orang khusyuk itu persiapannya beda. Begitu dia mau sholat, kelihatan dari penampilannya. Nah ini bagaimana bisa khusyuk mau sholat yang dipakai pakaian bola. Depan Ronaldo, belakang Messi. Kenapa begitu? Ah, saya pengin ketika saya bertakbir, takbirnya kuat seperti Ronaldo. Oh, Masya Allah. Ketika ruku, gerakannya lincah seperti Messi. Nah itu dia lah. Coba silahkan cek. Katanya pengen ke surga, katanya pengen khusyuk, tapi pakaian antum tidak mendukung khusyuk. Makanya lain, orang mau khusyuk itu begitu tiba panggilan di masjid, dia akan cari pakaian terbaiknya. Turun Quran surah ke-7, ayat 31. Ya bani adama khudhu zinatakum inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau sudah tiba panggilan dari masjid, segera kenakan pakaian terbaikmu. Baik. Bukan mahal, terbaik. Yang paling anda anggap terbaik, dari harta yang terbaik, dari penampilan yang paling baik, dari peci yang terbaik kalau laki-laki, dari jilbab yang terbaik kalau perempuan, mukena yang terbaik, terbaik. Gak ada orang khusyuk, mukena datang ibu pengen khusyuk, udah gak dicuci, gak dilondri selama 3 bulan. Ya pakaian biasa, mustahil. Itu hil yang mustahil. Gak bisa kalau orang dulu mengatakan demikian. Siap-siap. Tampilan paling bagus, kenakan. Antum menghadap presiden, mandi dulu. Menghadap Allah, minimal wudu dengan sempurna. Maka turun Quran surah ke-5 ayat ke-6, paling kiri sebelah atas. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum kemudian wa arjulakum. Hei orang-orang beriman, jika pengen salatnya sempurna, sempurna, sempurnakan wudu dulu. Wudu sempurnakan. Ayo, maksimalkan wudunya. Lihat apa yang dibasuh. Hati-hati. Katanya pengen khusyuk, tapi wudunya enggak sempurna. Kata Quran basuh kepala, ini yang dibasuh rambut. Sudah sisiran, sisir sudah rapi, sudah bagus, pengen berangkat judulnya salat duha. Tapi ketika wudu, takut, cuman takut kehilangan sisiran rambutnya. Enggak sempurna. Sempurnakan. Yang paling dahsyat, kenapa anda kenakan pakaian yang bagus? Kenapa anda berwudu dengan sempurna? Karena ujung ayatnya, ini yang akan mempercepat anda khusyuk dalam sholat. Anda praktekkan yang terakhir ini, maka kekhusyuan akan cepat datang kepada anda. Lihat ujungnya. Wa annahum ilaihi raji'un. Ini sudah semakin sore, mendekat kepada asar, datang malam. Kalau ada bahasa mengatakan, raji'un. Rajiun. Biasanya apa? Selesai kehidupan. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kata Al-Quran, kalau sholatnya pengen khusyuk, maka anda kenakan penampilan terbaik. Anda berwudu dengan sempurna. Rasakan, mungkin itu sholat terakhir yang anda kerjakan. Di begitu anda akan sholat, bayangkan mungkin itu sholat terakhir. Makanya Nabi sering mengatakan, sholu sholatan muwadda'. Sholatlah kalian dan jadikan sholat itu seperti sholat terakhir yang ditunaikan. Jadi kalau sudah seperti itu, enak nanti gambarannya. Masya Allah. Antum mau diwafatkan dalam keadaan sholat? Nanti asar ya. Dan lagi. Masih ada berapa menit ke asar? Ya sekitar 8 menit lagi. Itu pun kalau meninggal, kalau enggak ya enggak bisa. Ya kemarin tetangga kami itu Masya Allah, Pak. Dia mencoba berubah jadi lebih baik. Ke masjid. Wafatnya saat menjelang sholat subuh sudah masuk masjid. Begitu mau takbir, muncul ke belakang, terasa pening, jatuh. Kita bantu, sama-sama kita bantu, dan Allah berkehendak lain. Manusia menyayanginya untuk hidup, tapi Allah lebih sayang kepadanya sesuai dengan ajalnya. Kamu pulang. Kamu adalah hamba yang dirindukan. Pulang. Dengan penampilan yang sangat indah. Pakaiannya bersih, baju putih, pakai sarung yang baik, pakai peci yang bersih. Dan di ujung hayatnya wafat dalam keadaan sedang akan menunaikan sholat subuh. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Boleh jadi saat dipanggil sholat itulah panggilan yang terakhir. Adzan apa artinya? Panggilan. Yang panggil siapa? Muadzin. Dari siapa? Allah. Antum siapa namanya? Ya? Robi dipanggil Allah apa artinya? Robi dipanggil Allah apa artinya? Sama Adi dipanggil Allah, Antum dipanggil Allah. 5 kali dalam sehari dipanggil Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat. Mungkin saat dipanggil itulah panggilan terakhir yang kita lalui dalam kehidupan. Kalau sholatnya Antum kan minta ampun, ya Allah ampuni saya ya Allah. Orang minta ampun itu pasti serius. Anak antum datang punya kesalahan, salahnya banyak. Datang ke tempat antum, datangnya bagaimana? Pengen minta maaf. Beh, maafin ya. Apa antum maafkan? Tidak. Dia datang menunduk, air mata mengalir, mengatakan maafin pak, maaf, maaf, maaf. Antum minta ampun kepada Allah 5 kali dalam sehari minimal. Rabbighfirli, subhanakallahumma bihamdika, Allahumma ighfirli, Rabbighfirli warhamni wajburli dan seterusnya. Rabbighfirli, ya Allah minta ampun dari sekian kalimat Rabbighfirli, berapa kalimat itu yang disertai dengan air mata yang mengalir? Berapa dari kalimat Rabbighfirli yang mengampuni dosa-dosa antum? Allahumma ba'id baini wa baina khataaya kama ba'adta bainal masyriq wal maghrib. Ya Allah, saya mengaku salah, banyak salah saya ya Allah. Jauhkan saya dengan kesalahan saya seperti timur dengan barat yang enggak pernah bersatu. Kalau kesalahannya pekat, cuci ya Allah. Kalau perlu, bersihkan dengan air yang sangat dingin. Berapa di antara orang yang mengaku salah yang saat bertakbir dia bisa mengalirkan air mata, tangannya bergetar seperti Abu Bakar pernah melakukannya. Allahu Akbar, gemetaran tangannya karena khawatir saat sholat membawa sebiji kekalahan, kesalahan dalam hidupnya. Duhai anda yang mengaku banyak salah dalam kehidupan, kemudian ketika sholat, berapa banyak bacaan sholat yang menggetarkan jiwa anda untuk memohon ampunan di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala? Tuh, dimulai sekarang visi sholat kita mesti berubah. Penampilan bagus, ayo target selama sebulan. Bulan ini saya paham bacaan sholat. Sekarang pekan ini bacaan berdiri dari takbir sampai selesai surat. Pekan berikutnya ruku sampai itidal. Pekan berikutnya sujud sampai duduk dan antara dua sujud. Pekan terakhir duduk sampai salam. Begitu anda mendapatkan makna semua ini, maka akan terjadi perubahan dalam diri kita. Rasakan bedanya, bedakan rasanya, dan pasti akan terasa bedanya. Saya kira saya cukupkan dulu karena waktu asar sudah tiba. Kita selesai dalam pertemuan kita pada saat ini. Kita cukupkan sampai di sini. Berjumpa di pertemuan yang akan datang dengan meneruskan kembali materi ini. Mohon maaf saya belum bisa memenuhi janji untuk menuliskan silabus. Insya Allah saya buatkan setelah dari sini dan akan dipublish nanti di akhir media supaya anda bisa dapatkan itu semua. Insya Allah bagi yang ingin terlibat, besok nanti saya masih ada satu sesi di Kota Baru Parahyangan Subuh dalam fikih ikhtilaf. Dan ingat, catat tanggalnya 27 Oktober hari Sabtu di Istora Senayan jam 8 pagi sampai dengan zuhur akan ada acara besar yang mengumpulkan ahli-ahli Quran se-Indonesia bahkan dalam level dunia. Di situ akan diajarkan bagaimana cara mempercepat hafalan Quran, jadi ahli Quran, dan akan dibagikan mushaf untuk memudahkan hafalan Quran dengan buku-buku yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. 3 acara, talk show esensi Al-Quran dalam kehidupan, 2 klinik Al-Quran yang memberikan solusi untuk menghafal dan membaca, 3 bedah buku dalam kebaikan-kebaikan mendekat kepada Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa la'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.